para sahabat-sahabatku, kita goyang lagi bos. Sonia, hanyalah diriku yang selalu aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, pelindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Nyupalapa asik spesial buat para sahabat-sahabatku, para SMP SMP Indonesia. Kita goyang lagi mas bos. Terima kasih. Terima kasih.